bukan aku, bukan kamu yang pisahkan rasa ini. Tapi sudah jalan kita, kita harus mengakhiri. Jangan lagi kau menangis, ku ada di sini untukmu. Bila nanti kau rindu, titipkan saja di langit, situ ada namaku dan namamu terukir indah selalu. Sudah jalan kita.